بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat terus mengkaji firman-firman Allah dalam keseharian kita ayat demi ayat bersama Safir Al-Azhar di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Perdana Indra MA yang akan mengkaji firman Allah pada surah Al-Hajj ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْكِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ Artinya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini menegaskan betapa lemahnya makhluk Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak bernilainya diri kita ketika kita tidak bergantung kepada Allah, ketika kita menyembah selain daripada Allah, ketika kita menggantungkan harapan kita selain kepada Allah. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad, Allah tempat menggantungkan segala harap. Wahai manusia, telah disebutkan perumpamaan kepadamu. Dan kemudian di dalam perumpamaan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lalat. Mengapa demikian? Kalau kita lihat, banyak sekali di dalam Al-Qur'an, paling tidak disebutkan juga sebelum ini tentang nyamuk, ba'udhah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada hadis tentang lalat. Ini menunjukkan di satu sisi kelemahan dari kita manusia. Kalau manusia biasanya apa yang dia buat atau apa yang dia ciptakan itu adalah sesuatu yang besar-besar, itu yang banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang kecil-kecil bahkan yang tidak terdeteksi oleh mata kita itulah yang banyak. Tentu menciptakan yang kecil lebih rumit pastinya. Walaupun tentunya manusia tidaklah disebut dengan pencipta, karena apa yang dilakukan oleh manusia dari membuat pesawat misalnya, mobil dan sebagainya, bahan bakunya sudah ada. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, disebutkan di sini dzubab, karena kalau dilihat juga di dalam penjelasan tentang lalat, maka lalat ini luar biasa. Kepakannya itu sangat cepat. Dan kemudian lompatannya, instingnya ketika kita mau memukul lalat, seringkali kita lebih kalah cepat dengan lalat itu. Itu satu sisi dari aspek kecepatan dan kelebihan yang terdapat pada lalat. Dan begitu juga betapa lalat itu dapat memindahkan penyakit, memindahkan kotoran yang terdapat di kakinya ketika dia menginggap suatu ke tempat satu kotoran dan memindahkan kotoran itu ke tempat-tempat yang lain. Namun ternyata di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di sayap kanannya ada penyakit, di sayap kirinya ada penyakit, dan di sayap kanannya ada penawarnya. Sehingga ketika lalat itu tercemplung kepada minuman kita, maka tenggelamkanlah lalat itu dan buang. Dan air itu tetap bisa diminum. Ini adalah sesuatu perkara yang menjadi menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata lalat. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan penyembahan dan pengabdian diri kepada selain Allah, Allah menantang dalam ayat ini bahwa seluruh makhluk yang disembah itu, kalaupun mereka bersatu, mereka tidak bisa membuat walau satu ekor lalat pun. Bahkan apa yang dicuri oleh lalat itu dari makanan misalnya atau dari yang lainnya, manusia itu sendiri tidak dapat merampasnya kembali. Maka benarlah kemudian Allah mengatakan dha'ufat talibul wal matlub, maka lemahlah baik itu yang menyembah ataupun yang disembah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh ayat ini menyentakkan kita dan kembali menyadarkan kita kepada kesadaran yang paling dasar, betapa lemahnya diri kita dan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Oleh karena itu, akankah kita masih bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh hanya orang-orang yang dungu dan bodoh sajalah yang mau bergantung kepada selain daripada Allah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustadz Perdana Indra MA yang kita harapkan kontribusi lebihnya terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, sudah cukup panjang lebar tadi Ustaz Adi memberikan gambaran dan penafsiran tentang ayat 73 ini, di mana kembali dengan sangat vulgar, sangat tegas, sangat gamblang Allah mengatakan bahwa yang disembah selain dirinya itu tidak punya kemampuan apa-apa. La yakhluqu zubabaw wala wijtama'ulah, kalau menciptakan satu ekor nyamuk yang kecil yang tidak ada harganya, yang dianggap tidak ada apa-apanya, ternyata mereka juga tidak mampu. Bahkan yang lebih parah, wa iyaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqizu minhu, kalau ternyata lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka juga tidak akan mampu untuk merebutnya kembali. Jadi seperti itulah kelemahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan kali ini saja Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang kelemahan yang disembah selain dirinya. Allah menggambarkan dalam berbagai bentuk. Terkadang Allah menggambarkan itu sebagai jaring seperti rumah laba-laba yang begitu sangat lemah. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti ittakhazat baita in wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Perumpamaan orang yang menyembah selain Allah, yang mengambil sesembahan selain Allah, seperti seekor laba-laba yang membangun rumahnya. Dan perlu kalian ketahui, kata Allah, rumah yang paling bobrok, yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Begitu juga di dalam surah Al-Hajj di awal, kita juga diajak oleh Allah untuk berpikir kembali, karena Allah mengatakan yang disembah selain dirinya itu adalah hunafa alillahi ghaira musyriki nabih wa may yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fataqtafu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah itu seperti orang yang jatuh dari tempat yang sangat tinggi, ya, yang tidak mampu berbuat apa-apa, disambar burung, pasrah saja. Au tahwi bihi rihu, diombang-ambingkan oleh angin, dibawa ke sana kemari juga tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, seperti itulah gambaran orang yang menyembah selain Allah dan yang juga disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di penutup ayat ini Allah mengatakan da'ufat talibu wal matlub. Ini menarik untuk kita lihat secara lebih mendalam lagi. Kenapa Allah mengatakan di sini mendahulukan lemahlah yang menyembah dan lemahlah yang disembah? Kenapa tidak Allah mengatakan da'ufal matlubu wa talib, lemah yang disembah dan lemah yang menyembah? Allah ingin menjelaskan bahwa sebenarnya yang disembah itu tidak salah apa-apa. Yang disembah itu pun dia tidak tahu dia disembah. Kenapa yang salah itu yang nyembah, yang bodoh itu adalah yang menyembah? Kenapa disembahnya selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih juga menyembah matahari sedangkan matahari itu adalah ciptaan Allah? Mengapa juga masih menyembah patung-patung sedangkan patung itu adalah buatan dirinya sendiri? Ata'buduna min du, apakah kamu menyembah, kata Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan kaumnya, apakah kamu menyembah sesuatu yang kamu buat sendiri? Jadi sungguh sangat ironis sekali kalau ternyata yang dibuat dengan tangan sendiri kemudian dijadikan sebagai Tuhan, disembah, dianggap memiliki kekuatan yang begitu sangat hebat. Keris yang dibuat oleh manusia sendiri, dicuci oleh manusia, ternyata malah diagung-agungkan kekuatannya, dianggap memiliki kekuatan hebat. Keris yang disembah itu tidak dapat membuat dirinya sendiri dan tidak dapat mandi sendiri. Jadi sangat aneh sekali kalau ternyata yang dimandikan setiap malam Jumat ternyata malah disembah-sembah dan sebagainya. Jadi itu adalah gambaran tentang da'ufat talibu, kelemahan manusia yang memang salah sendiri ketika dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam keterangan ayat lain, kelak nanti pada hari kiamat yang disembah itu tidak bersalah apa-apa. Wa qala allazina takbaru lil ladzina stud'ifu anahnu sadadnakum 'alil huda ba'da idz ja'akum. Ketika yang disembah itu setan, terutama di dalam ayat ini, mereka malah berkilah, kenapa kami disalahkan sedangkan sudah datang kepada kamu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, mari sadarkan diri kita, yang akan bertanggung jawab adalah kita sendiri, dan tidak ada hubungan apapun dengan yang kita sembah, karena kita sendirilah yang memilih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjerumuskan kita kepada keburukan dan juga ke dalam neraka. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, sungguh sangat menyentuh rasanya ke dalam hati kita, betapa ayat ini menyadarkan sungguh kita sangat lemah, dan yang kuat itu dan maha kuasa itu adalah Allah. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, satu catatan penting, marilah kembali kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah, yang kita sembah hanyalah Allah, yang kita esakan hanyalah Allah, yang kita ingat adalah Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga setiap langkah, denyut dandi kita, dan begitu juga setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita selalu ingat kepada Allah, dan insya Allah, Allah akan memelihara diri kita. Amin. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Kami dari Safir Al-Azhar dan begitu juga dari Dewan Dakwah Islamiyah Sumatera Utara mengucapkan terima kasih terhadap Bapak dan Ibu sekalian yang senantiasa setia mengikuti acara ini. Mohon maaf, saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana mengucapkan sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.